بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan apa yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah pada poin yang ke-146. قال رحمه الله تعالى وإذا رأيت الرجل يجلس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه فإن جلس معه بعدما عمل فاتقي أي فاتقه فإنه صاحب هوى. Kata beliau rahimahullah, dan apabila engkau menyaksikan, melihat seseorang duduk bersama ahlul ahwa, seseorang dari kalangan ahlul ahwa, maka peringatkanlah ia dan perkenalkanlah kepadanya, beritahukan bahwa ini adalah ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsu. Kalau dia duduk bersama ahlul ahwa tersebut setelah dia mengetahui, maka jauhilah ia, hati-hati engkau darinya. Fa innahu sahibu hawa, maka sesungguhnya dia juga sahibu hawa, pengikut hawa nafsu. Kata Imam Rabi hafizahullahu ta'ala, hadha min mawazini ahli sunnati, ini merupakan timbangan, tolak ukur ahlu sunnati wal jamaah. فالذي يجالس أهل البدع في الغالب أن يكون منهم. Orang yang duduk bersama ahlul bidah, kebanyakannya, mayoritasnya itu dia menjadi ahlul bidah juga. وَقَنْ يَنْخَدِعُ مِنْ ظَاهِرِهِ مَنْ ظَاهِرُهُ السُّنَّةِ بِهِمْ فَيُجَالِسُهُمْ أَوْ يُجَالِسُ بَعْضَ أَفْرَادِهِمْ. Terkadang tertipu seseorang yang menampakkan sunnah dengan mereka. Seseorang yang belajar sunnah tertipu dengan mereka, sehingga dia duduk bersama mereka atau duduk dengan sebagian individu mereka. Kenapa kata beliau? Karena telah tersembunyi atasnya. Tersembunyi barakallahu fikum tentang perihal teman duduknya ini. Maka mimba bin nasihah, ingat baik-baik, mimba bin nasihah, termasuk dalam pintu nasihat adalah hadzirhu, peringatkan dia darinya. Hadzirhu, peringatkan dia bahwa ini adalah ahlul bidah, ahlul ahwa, antum jangan duduk bersamanya. Hadzirhu, ingat barakallahu fikum, sering dijadikan senjata tahdir itu untuk kemudian melabeli ahlus sunnati wal jamaah dengan label yang jelek. Padahal mentahdir itu adalah bagian dari nasihat. Sehingga jangan heran kalau antum diberikan gelar ahlu tahdir. Ya, yang tinggal di pondok Imam Syafi'i itu adalah ahlu tahdir. Orang yang suka mentahdir. Subhanallah. Padahal memperingatkan saudara dari segala sesuatu yang menyelisihi syariat atau penyelisih syariat itu adalah bab an-nasihat. Nasihat itu. Tetapi orang-orang yang tidak suka diingatkan, diperingatkan, diberitahu, merasa alergi dengan kata-kata tahdir. Alergi benar. Ya. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi bahwa memperingatkan seseorang dari bahaya sebuah perbuatan atau bahaya orang yang berbuat itu mimba bin nasihati. Termasuk di dalam bab nasihat. Tugasnya engkau menasihati dia. Bagaimana engkau menasihati dia? Peringatkan. Tahdir dia dari bahaya orang tersebut. Tahdir itu artinya memberikan peringatan. Ya. Dan tahdir ini adalah al-hajru wa tahdir, itu lebih luas babnya dibanding dengan tabdiyah. Membid'ahkan seseorang. Ini yang sering barakallahu fikum dijadikan sebagai alat untuk memukul ahlu sunnati wal jamaah. Di saat diperingatkan, dilarikan. Wah, itu dia membid'ahkan fulan, fulan, fulan. Babu tahdir wal hajr awsa. Lebih luas dari babu tabdi'ah. Wala tubaddi'uhu, jangan anda ya membid'ahkannya. Wala tahjurhu ibtida'an, kata beliau, jangan anda di awal perkara engkau hajar dia. Ketika melihat barakallahu fikum, ya, seseorang duduk dengan ahlul bid'ah dihajar langsung. Tidak diingatkan, tidak dinasihatkan barakallahu fikum. Wa innama tusdi lahun nasihah. Namun, anda harus barakallahu fikum meluangkan waktu memberikan, mengorbankan ya nasihat buatnya. Fa in sami'a fadha. Kalau dia mendengar hal itu yang kita harapkan. Wa idza asarra ala mujalasati ahli al-ahwa fa'lam annahu sahibu hawa fa innahu la yubali bidinihi. Apabila dia terus-menerus duduk bersama ahlul ahwa, setelah diberitahu, setelah diingatkan, ketahuilah bahwa dia juga sahibu hawa, fa innahu la yubali bidinihi. Dia tidak peduli terkait dengan urusan agamanya. Ya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi bahwa termasuk min babin nasihah adalah at-tahdhir. Termasuk min babin nasihah adalah Al-Hajr. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya di saat Al-Imam Rabi' hafizahullah, rahya hafizahullah, berbicara tentang Muhammad bin Hadi, ya, ada orang yang berceloteh, oh dia sabar menasihati Abdurrahman Abdul Khalid sekian tahun, namun dia tidak sabar menasihati Ibnu Hadi. Allahu Akbar. Coba Al-Imam yang sudah sedemikian perjalanan hidupnya bersama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menghadapi ahlul bid'ah wal ahwa, betapa sabarnya dzakal imam barakallahu fikum menasihati ketika keluar peringatan beliau tentang Muhammad bin Hadi, beliau disikat juga tidak sabar. Al-Imam dikatakan tidak sabar barakallahu fikum. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa'ala kulli hal, sekali lagi bahwa babu tahdzir itu ausa, lebih luas babnya dari babu tabdi'. Seseorang sunni tetapi berperilaku enggak baik dan enggak bagus, ya, selalu barakallahu fikum menipu saudaranya, mendustakan saudaranya, melakukan kejelekan, boleh Anda peringatkan dia, ya akhi, ya bunai, janganlah duduk sama fulan. Ya antum tahu bagaimana agamanya, bagaimana ibadahnya, bagaimana dia. Itu termasuk babu tahdzir. Ya, memperingatkan barakallahu fikum anak kita, itu dalam agama disebut tahdzir. Tapi aneh, orang-orang yang alergi dengan tahdzir ini, kalau dia mentahdzir nemen. Cukuplah untuk membuktikan ketika dia mengatakan bahwa orang-orang yang ada di ma'ahad Imam Syafi'i itu ahlu tahdzir. Ini bukan mentahdzir apa? Bukan memperingatkan barakallahu fikum. Tapi begitu ahlul ahwa'i wal bid'ah. Di saat dia mengkritik, maka dia sendiri yang terjatuh padanya. Dia sendiri yang melanggarnya oleh para ulama disebut dengan tanaqud. Selalu bertolak belakang. Sekarang barakallahu fikum dia ngomong demikian, A, nanti B. Sehingga kan sering orang menjadikan ucapannya itu untuk membantah dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, disinilah letaknya, ya, kejujuran di atas manhajul haq rahimani wa rahimakumullah, tidak melirik kepada apapun dari dunia ini di saat membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, hafidhani wa hafidhakumullah. Karena akan terjadi tanaqud. Di saat dia alergi terhadap ilmu jarh wa ta'dil, dia menjarahnya nemen. Ini kan tanaqud. Ya, bertolak belakang dari apa yang diucapkan. Kata beliau, war rasul alaihi salatu wassalam haddara min julasa isu wala aswa ajalisan min ashabil bidah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari teman-teman yang jelek, dan tidak ada teman yang paling jelek dari ashabul bidai. Tidak ada teman yang paling jelek barakallahu fikum dari ashabul bidah. Tidak ada. Kata beliau, hum syarrun minal fusaq wal mujrimin. Ahlul bidai itu adalah lebih jahat dari para pelaku kefasikan dan para pelaku kemaksiatan. Lebih jahat. Ya. Dari sisi mana beliau menyebutkan? Wal fusaqu wal mujrimun la tujalishum abadan wa ahlul bid'ah min babi aula. Orang fasik, para pelaku maksiat, Anda tidak boleh duduk selama-lamanya bersama mereka. Tentu duduk bersama ahlul bid'ah min babi aula. Kenapa? Kata beliau, li annal fasiqa mu'tarifun bi annahu fasik. Dari sisi bahwa ahlul bid'ah itu lebih berbahaya, lebih jahat, lebih jelek dibanding para pelaku kefasikan, pelaku maksiat. Kenapa? Li annal fasiqa mu'tarifun bi annahu fasik. Karena si pelaku kefasikan ini mengakui, mengaku kalau dia itu dalam kefasikan. Wa mu'tarifun bi annahu yaqa'u fil muharramat. Dia mengaku, mengetahui kalau dirinya itu terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Walakin, nah, hadzal mubtadi yara annahu ala haqqin. Namun ahlul bid'ah ini, kata beliau, melihat bahwa dirinya di atas kebenaran. Wa anna ma indahu minad dhalalat hiya ad-din. Apa yang berada padanya dari kesesatan itulah agama. Wa qad yuharibu ahlas sunnah wa manhajahum. Ahlul bid'ah ini terkadang memerangi ahlus sunnah dan memerangi manhaj mereka. Fahuwa akhtaru wa adarru wa asyarru minal fussa. Ahlul bid'ah ini lebih berbahaya, lebih adar memudaratkan, lebih jelek minal fussa dari para pelaku kefasikan. Subhanallah. Ya. Kalau orang yang tidak mencium hidayah dengan, tidak mendapatkan hidayah dengan belajar sunnah, masa sih? Ya. Barakallahu fi. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, disinilah letak amal besar ahlus sunnati wal jamaah terhadap agama dan juga negerinya. Yang menyuarakan barakallahu fikum peperangan terhadap kebid'ahan dan ahlul bid'ah, kemaksiatan dan pelaku maksiat, adalah mereka yang terdepan. Mereka barakallahu fikum yang terdepan, rahimani wa rahimakumullah. Walihada haddara ar-rasulu minhum. Berdasarkan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari mereka, dari ahlul bid'ah. Wa haddara salafu minhum. Bahkan salafus saleh memperingatkan dari mereka. Ya. Ahlul bid'ah lebih berbahaya, lebih memudaratkan, lebih jelek dari para pelaku maksiat fussa. Walladhi yakulu laka, orang yang mengatakan kepadamu, qala fulan wa qala fulan fi hadhil qadaya mukhti wa mughalir. Subhanallah. Beliau ada yang diarahkan, yang disasar oleh ucapan beliau. Apabila ada orang mengatakan kepadamu, qala fulan demikian, fulan demikian, dalam hal ahlul bid'ah wal ahwa ini, ya, duduk nasihatkan dia, ya, barakallahu fikum, misalkan mukhti'un mughalib, dia adalah orang yang tersalah, kata beliau barakallahu fikum, beliau akan menyebutkan salah satu dari langkah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah adalah mencari ucapan-ucapan para ulama yang bisa mereka tarik maknanya sendiri, atau istilah lain mutasyabih. dia bisa masuk menakwilkan maksudnya begini. Barakallahu fiik. Ya, bisa ditarik maknanya ke sana dan kemari. Dicari yang itu-itu. Contoh misalkan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah setelah itu kemudian taraja, beliau menyuruh untuk ikut keluar bersama Jamaatut Tabligh. Dijadikan bahan oleh Jamaatut Tabligh bahwa Imam Ibnu Baz rahimahullah memperbolehkan. Juga orang-orang yang istilahnya para ulama dhaif, lemah, mengatakan kaif antum melarang wa syekh fulan. Nah, ini yang dimaksud. Ya, fulan, syekh fulan mengatakan demikian. Kata beliau, siapapun yang berucap, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan, salafuna saleh sudah memperingatkan, maka dia adalah mukhti'un wa mughalib. Ya, melakukan kesalahan. Kemudian beliau memberitahukan kepada kita tajrubah, sebuah pengalaman, dengan mengatakan wa nahnu ra'aina nata'ija mujalasati wa mukhalafati ahli al-ahwa. Kami sudah menyaksikan akibat-akibat duduk dan bergaul bersama ahlul ahwa. Wa madha'a aktsarun nas fit tarikh wa fi hadzal 'asr illa bi mukhalati ahli al-fasad wal bid'ah. Subhanallah. Tidaklah banyak orang tergeret menjadi orang yang sia-sia dalam perjalanan sejarah, berarti beliau bercerita tentang sejarah yang beliau telah lalui dan yang beliau telah dapatkan. Juga wa fi hadzal asr, banyak orang dia hilang lenyap disebabkan, kecuali kata beliau, karena duduk bercampur bersama orang-orang yang rusak, bercampur bersama ahlul bida'i. Tidaklah kebanyakan orang hilang, lenyap, menjadi rusak dalam perjalanan sejarah dan di masa kita sekarang ini, kecuali kata beliau, karena bercampur duduk bersama ahlul fasad wal bid'ah, orang yang rusak dan al-bida'i, ahlul bida'i. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan beliau sebutkan juga at-tajrubah ats-tsaniyah. Beliau menyebutkan faman tasyarat tajahumu wal-i'tizalu wal-rafdu wal-ash'ariyatu was-sufiyatul quburiyah illa bihusni dhanni bihaula wa mujalasatihim warukun ilaihim wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Tidaklah tersebar pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah, tidaklah tersebar keyakinan Rafidah, Asy'ariyah, Sufiyah, Kuburiyah, kecuali dengan adanya husnudzan kepada mereka, berbaik sangka kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya, pemujalasatihim, sampai diceritakan oleh seorang Syiah, betapa dalam kehidupannya sehari-hari sangat dermawan sekali. Dia siap untuk mengeluarkan apa saja yang dia miliki. Barakallahu fikum. Yang mungkin kita tidak sanggup untuk melakukannya. Ya. Kita tidak sanggup untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Tapi ternyata salah satu metode untuk menggait, untuk menarik, barakallahu fikum, agar seseorang masuk ke dalam Syiah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi kalau para syabab ya disodorkan nikah muta'ah. Apa nikah muta'ah itu ya mustaqim? Ala Syiah. Apa? Kenapa? Contoh. Roh misalkan. Oke. Tapi paham kan? Nah. Lah para syabab. Sudah para syabab di universitas lagi. Dilegalkan ini barakallahu fikum oleh haula. Apalagi kalau didalili kalau ini boleh. Bagian dari agama. Betapa cepat ya para pemuda dan pemudi menyambutnya rahimani wa rahimakumullah. Nasalullah salamatul afiyah. Artinya bahwa beliau mengingatkan adanya husnul dhan terhadap mereka, duduk cenderung kepada mereka. Allahu jalla wa ala memperingatkan jangan kalian condong kepada orang-orang yang telah berbuat zalim. Kalau kalian punya kecenderungan terhadap orang yang telah berbuat zalim, maka nerakalah yang akan ia mengenai kalian. Fatamassakumun nar. Condong kepada orang-orang yang berbuat zalim barakallahu fikum. Jadi tidak boleh. Orang yang berbuat zalim sekecil apapun harus diingkari kalau itu kezaliman. Tidak boleh barakallahu fikum dengan bahasa apapun pembenaran pada diri kita sendiri. Yang salah, yang zalim itu adalah zalim, wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita cenderung kepada orang yang berbuat zalim, apakah kaitannya dengan harta, atau kaitannya dengan nyawa, darah, atau kaitannya dengan kehormatan. Di saat kita cenderung kepada orang yang berbuat zalim, api nerakalah yang akan menyentuh kita barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan, perukun ila ahlil bid'ah adh-dhalimin al-mukhalifin li dinillah sabilun ilan nar. Cenderung kepada ahlul bid'ah yang berbuat zalim dan menyelisihi agama Allah Azza wa Jalla adalah jalan menuju neraka. Yunasihumul alim. Kalau Anda mengatakan, loh kan mereka orang tersesat, loh butuh nasihat, benar. Tapi yang menasihatinya yunasihumul alimu. Orang alim. Menyeru mereka, mengajak mereka. Wayukimu alihimul hujjah. Menegakkan atas mereka hujjah. Amal jahil. Adapun orang yang jahil. Amma talibu dha'iful hazil. Amutaz syakhsiyah. Adapun orang yang talib, ya pelajar ilmu lemah, goncang kepribadiannya, fahada laisa lahu haq ayyughamira bidini. Maka tentu dia tidak punya hak barakallahu fikum untuk kemudian merusak, menodai agamanya. Fa idza nusiha wa asar ila al-irtibat bi ahli al-batil fa'lam annahu min tariqihi ila dhiya'. Apabila dinasihati dan dia terus menerus untuk terikat dengan ahlul batil, ketahuilah jalannya menuju dia akan hilang lenyap. Iya, subhanallah. Siapa yang menyangka di saat fitnahnya Ibnu Hadi rahimani wa rahimakumullah, teman-teman kita harus tergeret dengannya. Beberapa ustaz kita harus tergeret barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Awalnya ini kan sama-sama ulama ahlu ulama al-jarh wa ta'dil. Ya. Syekh Muhammad adalah alim al-jarh wa ta'dil. Syekh Rabi adalah alim al-jarh wa ta'dil. Coba. Ya, barakallahu fikum. Terus ini kan yang saya dengar langsung ya di barakang sana Mamuju. Ini kan yang apa namanya yang menginformasikan kepada Syekh yang perlu dipertanyakan ini, yang menginformasikan kepada Syekh Rabi tentang Syekh Muhammad ini yang perlu dipertanyakan. Iya. Lah terus waktu itu saya ia juga bergurau karena mereka-mereka ini yang di barakang keras terhadap Zulkarnain. Kenapa keras? Karena Asy-Syaikh Rabi sudah mengatakan la'ab mutalawwin, apalagi makir gitu loh. Afwan. Sampean kok begitu keras ya terhadap Zulkarnain? Oh, karena Syekh Rabi. Loh, Zulkarnain itu di mana sih? Zulkarnain itu di mana? Di Indonesia kan? Wah, Syekh Rabi itu di apa namanya? Di Saudi, di Madinah. Loh, Zulkarnain di Indonesia kok sampean nerima ucapan Syekh Rabi? Wong sekarang Muhammad bin Hadi itu dekatnya loh, muridnya, kaset-kasetnya, buku-bukunya. Kok sampean ini ndak nerima itu gimana sih? Iya ya. Jadi iya ya ini wallahu alam nerima apa enggak? Barakallahu fikum wallahu taala alam. Ya. Coba sampai sebagai apakah ini dari orang awamnya yang mengeluarkan syubhat atau orang yang sudah mengerti? Ya jelas dong. Orang yang sudah mengerti artinya barakallahu fikum dijadikan untuk ya menggait orang-orang awam cara-cara kotor seperti itu. Ya, enggak nerima kenapa? Karena yang menyampaikan Syekh ke Syekh Rabi tentang siapa? Muhammad, Syekh Muhammad ini orang-orang yang dipertanyakan seperti Syekh Arafat. Coba. Barakallahu fikum. Subhanallah, subhanallah. Memangnya Syekh Rabi itu barakallahu fikum seperti sampean yang nerima blong. Iya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah salamat al-afiyah. Orang yang paling dekat dengan sunnah disanjung, dipuji, barakallahu fikum oleh ulama. Namun itulah perjalanan hidup. Semuanya ada barakallahu fikum dalam suratan rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap fitnah itu mesti ada yang menjadi korban. Ya, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar kita terus barakallahu fikum dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah di atas manhaj ini sampai bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Beliau kemudian menyebutkan sebuah tajrubah yang kedua. Waqad wallahi, demi Allah, ra'ainal kathira wal kathira mimman kanu fi tariqis salafi thumma harafu bisababi mu'asyaratihim li ahli al-batili wa ahli al-bid'i wa ahli al-ahwa'i. Demi Allah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, dalam umur sekarang 90 tahun ke atas, hafizahullahu ta'ala, demi Allah, kami telah menyaksikan banyak dan banyak. Yang dimana dulunya mereka berjalan di atas manhajus salaf. Setelah itu mereka inharafu menyimpang. Kenapa? Disebabkan karena mereka bergaul dengan ahlul batil wa ahlul bidah wa ahlil ahwa. Beliau barakallahu fikum memberikan nasihat kepada kita, annaka la tasta'jil bitabdi. Jangan anda keburu-buru untuk menghukumi seorang mubtadi. Jangan. Lakin insahhu wahdzirhum. Namun yang engkau kedepankan adalah nasihati dia. Peringatkan dia. Fa idza aba. Apabila dia tidak mau, fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah bahwa dia adalah sahibu hawa. Ya sudahlah. Ya, antum sudah mengangkat uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaghurruka bid'awahu fa innahu yaghdhib mahmad da'a li'annahu da'bul hawa fi nafsihi. Jangan engkau tertipu dengan dengan da'wah pengakuannya. Sungguh dia berdusta. Apapun dia akui, karena da'bu li'annahu dabbal hawa fi nafsi, karena hawa nafsu sudah merayap pada dirinya. Barakallahu fikum. Karena ada istilah ya akhiana, tawakub dulu. Fitnahnya al-imam, fitnahnya siapa? Ibnu Hadi, ditahdir oleh Syekh Rabi, diperingatkan tawakuf. Ente itu punya kaul atsani, menyelisihi dakal imam, namanya tawakuf. Ya. Tapi kan ini dia. Bukan barakallahu, anda jangan tertipu. Pengakuan indah tawakuf, tawakuf, tawakuf, tawakuf. Wong perkara jelas. Al-imam sudah berbicara barakallahu fikum. Kok malah mengatakan tawakuf? Berarti sampean itu lebih pintar dari al-imam. Namun itu kan da'wah. Itu pengakuan. Sementara dabbal hawa fi nafsihi. Hawa nafsu sudah merayap pada dirinya. Fama yastati'u ayyufariqahum. Dia tidak akan pernah mampu untuk meninggalkan mereka. Thumma yantahi bi'ayyakuna minhum wal'iyadu billah. Kemudian berakhir. Akhirnya dia akan bersama mereka. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.